sepenuhnya ibadah kepadanya, menjalankan agamanya sebagai bentuk wujud syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Saudaraku sekalian, kaum muslimin yang kami cintai dan kami muliakan, di hari ini pula kita ditunjukkan contoh sosok dan profil yang besar, yaitu profil dan sosok seorang Nabi Allah, seorang Rasul Allah yang Allah agungkan keadaannya dan derajatnya di sisinya di dunia dan di akhirat, yaitu Nabi besar Ibrahim alaihi salam, Abul Anbiya, bapak para nabi, pendahulu nabi kita yang mulia, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Adalah beliau disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai bentuk pemuliaan, sebagai bentuk qudwah dan contoh di dalam kitabnya yang mulia Al-Qur'anul Karim di banyak tempat. Salah satu di antaranya Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam suratul Mumtahanah ayat yang keempat, Allah Subhanahu wa taala berfirman, qad kanat lakum uswatun hasanah fi Ibrahima walladzina ma'ahu idh qalu liqaumihim inna bura'a'u minkum wa mimma ta'budun min dunillah kafarna bikum wa bada bainana wa bainakumul adawatu wal baghdha abadan hatta tu'minu billahi wahdahu illa qawla Ibrahim li abihi la astaghfiranna laka wa ma amliku laka minallahi min syai' rabbana 'alaika tawakkalna wa ilaika anabda wa ilaikal masir. Sungguh telah ada contoh yang baik terhadap kalian pada diri dan pada nabi yang mulia ini, yaitu Ibrahim. Bersama siapa yang mengikuti beliau dari orang-orang yang beriman? Ketika mereka berkata kepada kaumnya, sesungguhnya kami berlepas diri terhadap kalian wahai kaum kami, dan berlepas diri dengan apa yang kalian sembah dari selain Allah. Kami mengkufuri apa yang kalian lakukan dari penyembahan kepada Allah, kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Dan dengannya tampak dimulai antara kami dan engkau atau kalian permusuhan dan kebencian selama-lamanya. Sampai kalian beriman kepada Allah Subhanahu wa taala saja. Saudaraku sekalian yang kami cintai dan kami muliakan, di dalam ayat Allah Subhanahu wa taala telah menyinggung dan menyebut secara langsung bagaimana Ibrahim alaihissalam, beliau bapak contoh terhadap tauhid, terhadap ibadah yang benar kepada Allah Subhanahu wa taala. Sementara yang selainnya yang dilakukan oleh orang-orang yang menyelisihi jalan Ibrahim dan yang bersamanya dari orang-orang beriman, mereka menyembah kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Karena itu kita diperintahkan untuk mencontohi beliau yang juga ditegakkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam ketika beliau memanggil kaumnya orang-orang kafir Quraisy, musyrikin, untuk kembali dan untuk menyembah kepada Allah subhanahu wa ta'ala saja. Saudaraku sekalian yang kami cintai dan kami muliakan, Allah subhanahu wa ta'ala pula berfirman, Inna Ibrahim kana ummatan qanitan lillahi hanifa walam yakum minal musyrikin. Adalah Ibrahim seorang pemimpin terhadap umat, terhadap manusia pada waktu itu, yang dia tegak lurus di dalam beribadah, berakidah, berjalan sepenuhnya kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dan dia bukan seorang yang telah melakukan kesyirikan. Bukan dari kalangan orang-orang yang melakukan kesyirikan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Maka hadirin yang kami cintai dan kami muliakan, jadilah hamba-hamba Allah yang beribadah sepenuhnya hanya kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dalam segala ibadah kalian, dalam segala amalan kalian, hanya diberikan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Karena itu di hari ini, kita akan melakukan ibadah yang besar. Salah satunya adalah ibadah kurban, yang kita serahkan kurban tersebut untuk Allah subhanahu wa ta'ala. Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Sesungguhnya salatku, sembelihanku, kehidupanku dan kematianku hanya kuserahkan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Inilah yang kita dapat ambil pelajarannya di hari ini, hari yang agung ini. Karena siapapun dia, kalau dia tidak mentauhidkan, mengibadahi Allah subhanahu wa ta'ala dengan sebenar-benarnya, atau dia masih saja terjatuh, masih saja mengikuti perkara-perkara yang membawa dia untuk menyembah kepada selain Allah, maka dia tidak akan selamat di dunia ini dan di akhirat nantinya tentunya. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, Innahu man yusyrik billah faqad harramallahu alaihil jannah wa ma'wahun nar. Sesungguhnya siapa yang menyekutukan Allah, maka Allah subhanahu wa ta'ala mengharamkan baginya surga Allah, dan Allah subhanahu wa ta'ala akan menempatkannya di neraka jahannam wal'iyadu billah wa ma'wahun nar. Maka bertauhidlah, berakidahlah, serahkanlah sepenuhnya ibadah itu hanya kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Juga kita diperintahkan untuk sepenuhnya kembali kepada agama Allah subhanahu wa ta'ala. Maka apabila kita ingin kembali kepada agama Allah dengan seutuhnya, maka tentunya yang pertama yang mesti kita lakukan, mentauhidkan Allah subhanahu wa ta'ala. Meninggalkan segala macam bentuk kesyirikan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Siapa yang melakukan itu, maka itu awal kemenangan, awal keberuntungan, awal kebahagiaan. Allahu Akbar, La ilaha illallah wallahu akbar, Allahu Akbar walillahil hamd. Sehingga saudaraku sekalian yang kami cintai dan kami muliakan, kembalilah kepada agama Allah, sembahlah Allah subhanahu wa ta'ala, besarkan Allah, agungkan Allah, sehingga hanya dia yang pantas untuk kita ibadahi. sampai kita diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa'budullah hatta ya'tiyakal yakin. Sembahlah Allah. Sembahlah Allah sampai kematian mendatangi kalian. Saudaraku sekalian yang kami cintai dan kami muliakan, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita hamba-hambanya yang selalu kembali kepadanya, selalu bertobat kepadanya, selalu menyembah hanya kepadanya, menjadikan agamanya berada di depan mata kita. Kita melihatnya dan kita menjalaninya. Kita mempraktekannya. Sehingga kita dan menjadi hamba-hambanya yang betul-betul merealisasikan agama Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah menjadikan kita hamba-hambanya yang diberikan taufik, diberikan keistiqomahan untuk berjalan di atas agamanya. Sungguh pada hari ini banyak contoh yang kita dapatkan dari nabi kita, dari Nabi Ibrahim alaihissalam, dalam menunaikan dan menjalankan agama Allah Subhanahu wa taala. Salah satunya tentunya adalah apa yang kita lakukan dari ibadah kurban, yang itu mencontoh berkiblat atau bersandar pertama kali kepada apa yang Allah Subhanahu wa taala perintahkan kepada Ibrahim. Di saat dia memiliki anak yaitu Ismail yang dia sayang dan dia cintai, kemudian Allah memerintahkan untuk menguji Ibrahim untuk menyembelih anaknya. Maka kemudian Ibrahim pun dan anaknya bersepakat dan berserah diri kepada Allah. Kemudian ketika hendak mereka lakukan niatan yang agung tersebut, Allah pun menggantikan apa yang dikurbankan dan apa yang disembelih tersebut dengan hewan kurban berupa kambing. Maka menjadilah syariat yang agung ini, syariat yang mulia ini, syariat penyembelihan dan memotong hewan kurban ini menjadi syariat kita pula yang ditegakkan, dijalankan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Demikianlah contoh yang banyak pada Ibrahim alaihissalam. Mudah-mudahan kita menjadi orang-orang yang berjalan di atas jalan agama Allah Subhanahu wa taala. Aqulu bima tasma'un wastaghfirullaha li wa lakum wa lisairil muslimina innahu huwal ghafur rahim. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala di hari yang baik ini, di hari yang mulia ini, memberikan kebaikannya dan pemaafannya kepada kita semua dengan dosa-dosa yang telah kita perbuat. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjadikan negeri kita negeri yang aman, negeri yang diridhai, negeri yang dirahmati, negeri yang diberkahi, diturunkan dari atas langit barokah tersebut dan dikeluarkan dari permukaan bumi. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mengangkat segera segala macam musibah dan bala yang Allah turunkan kepada manusia, secara khusus kepada kaum muslimin. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjadikan pemimpin-pemimpin kaum muslimin berjalan di atas agama Allah, berjalan di atas agama Allah, mendapatkan hidayah, berjalan di atas hidayah Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik kepada mereka untuk selalu kembali kepada agama Allah dalam segala masalah, dalam segala perkara-perkara yang mereka hadapi. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjadikan mereka pemimpin-pemimpin yang adil, pemimpin-pemimpin yang tunduk dan patuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Allahumma amin. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa-dosa kedua orang tua kita, mengampuni dosa-dosa kaum mukminin dan kaum mukminat. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mengumpulkan kita semua di dalam surganya, di dalam keridhaannya, di dalam cintanya dan kasihnya kepada kita semua di surganya nanti. Allahumma amin. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita hamba-hambanya yang diselamatkan dan dijauhkan dari segala macam azab, dari azabnya di dunia ini dan terlebih lagi di akhirat kelak. Allahumma taqabbal minna, ya Allah, terimalah apa yang kami minta. Terimalah apa yang kami minta di hari yang mulia ini, di hari yang kau dengarkan doa-doa hamba-Mu. Ya Allah, jadikanlah kami hamba-hamba-Mu yang selalu tunduk dan patuh, selalu menerima apa yang kau bimbingkan. Ya Allah, jadikanlah kami hamba-hamba-Mu, hamba-hamba yang selalu tunduk dan patuh terhadap syariat-Mu dan agama-Mu. Ya Allah, jadikanlah kami hamba-hamba-Mu yang beristiqomah di atas agama-Mu sampai Engkau mempertemukan kami, ya Allah, subhanahu wa ta'ala dengan diri-Mu di surga-Mu. Ya Allah, kumpulkanlah kami bersama para nabi, bersama para syuhada, bersama para siddiqin, bersama para salihin. Mudah-mudahan Engkau mendengarkan apa yang kami minta. Kepada-Mulah kami meminta, kepada-Mulah kami memohon, kepada-Mulah kami berpasrah. Mudah-mudahan Engkau subhanahu wa ta'ala mendengarkan dan mengabulkannya. Allahumma, Allahumma taqabbal minna innaka antas sami'ud da'wat. Allahumma innaka anta mujibud da'wat. Wa ya Allah, terimalah apa yang kami minta. Terimalah apa yang kami minta. Sesungguhnya Engkau Maha penerima doa dan Maha penerima dan mengabulkan apa yang hamba-hamba-Mu mohonkan. Wa sallallahu wa sallama ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'ina lahum bi ihsan ila yaumiddin walhamdulillahi rabbil alamin. Allahu akbar, Allahu akbar, la ilaha illallah wallahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.